السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kesempatan sore ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla untuk kembali melanjutkan syarah kitab Tauhid min sahihi al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan sore ini kembali dalam bab yang baru yang telah dibawakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatul wasi'ah, yaitu bab firman Allah azza wa jalla, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah azza wa jalla yang menciptakan kalian beserta perbuatan kalian. Kita akan lanjutkan pada sore ini hadis yang datang dari Al-Qasim At-Tamimi dari Zahdam. Tafadhal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kesempatan sore ini kita ambil apa yang dibawakan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abdul Wahhab. Qala hadatsana Ayyub, atau qala hadatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Qala haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub As-Sakhtiyani. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, wal Qasim At-Tamimi, dan Qasim At-Tamimi, an Zahdam, dari Zahdam. Beliau berkata, Zahdam ibn Mudarrib Al-Jarmi, beliau berkata, kain kana baina hadzal hayy min jurmin wa bainal asy'ariyyin wuddun wa ikha. Dahulu antara kabilah Jurm dan kabilah asy'ariyyin wudd, mereka saling mencintai. Kabilahnya saling sayang. Dan mereka ikha, saling bersaudara. Satu sama lain mereka bersaudara. Antara kabilah Jurm dan kabilah Ash'ari. Ash'ari ini disandarkan kepada Ash'ar ibn Sabah. Ini adalah Abu Qalib kabilah minal Yaman. Bapaknya kabilah dari Yaman, Ash'ari itu. Termasuk diantaranya Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang sebelumnya Abu Musa al-Ash'ari. Fakunna inda Abi Musa al-Ash'ari. Zahdam berkata, pada suatu ketika, ya, kami berada di rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. Ingat, Zahdam dari kabilah Jurm atau Jurm. Abu Musa dari kabilah Ash'ar. maka Zahdam mampir di rumahnya atau na'am di rumahnya Abu Musa. Faqurriba ilaihi at-ta'am. Lalu begitu waktu makan tiba, tamunya langsung disuguhkan makanan. Ya, tidak perlu bertanya. Kalau sudah tiba waktu makan, hidangkan. Dan mereka tidak takalluf memaksakan diri untuk menjamu tamu, tidak. Langsung. Ya, apa yang ada disuguh, disuguhkan. Fihi lahmu dajajin. Di dalam makanan itu ada daging ayam. Dajaj. Bahasa Arabnya dajaj, ayam. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dajaj, ya, isim keterangan jenis. Asalnya kalau mufradnya kata tunggalnya dajajah. Dajajatun jamaknya dajaj. Kenapa dinamakan dia dajaj? Karena cepat maju, cepat mundur, ringan. Ini asal kata dajaj, ayam kalau bahasa kita. Ya, jadi kalau Arab, kalimat itu kebanyakan punya ta'lil, punya sebab. Dinamakan dia dajaj apa? Cepat maju, cepat mundur. Maka dinamakan dia dajaj. Baik. Jadi di antara makanan yang dihidangkan, daging apa? Daging ayam. Wa 'indahu rajulun min bani Taimillah. Ya. Dan salah satu tamu itu seorang dari Taimul bani dari Taimullah, disebut namanya Zahdam ini. Ya. Riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, aku datang kepada Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa sedang makan ayam. Berarti apa? Sejak zaman dahulu ayam memang sudah ada. Abu Musa mengatakan, ayo sini. Makan, katanya. Karena aku telah melihat Rasulullah SAW makan ayam. Berarti kalau Nabi makan ayam apa tidak? Makan ayam. Baik. Fakannahu minal mawali. Laki-laki ini seperti budak. Ya, mantan budak. Fada'ahu ilaihi, dipanggil dia. Faqala ar-rajul. Orang ini berkata, atau Zahdam berkata, "Inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadhirtuhu." Ayam itu aku tidak mau makan karena aku lihat dia makan kotoran. Namanya ayam. Ya, yang bisa milih yang bagus-bagus ya kita saja yang berakal ini. Tapi kadang juga yang berakal ini akalnya rusak. Semua dimakan, tinggal daun pintu aja enggak dimakan. Ya, dia tikus ke dia apa semuanya diembat. Ya, orang yang berakal, sehat akalnya dan diberikan keimanan, makanannya dijaga benar. Nah, ini Zahdam ini ngelihat ayam, namanya ayam kita tahu kan? Makan itu, makan ini, makan ulat, makan cacing, dia enggan makan. Waduh, saya lihat dia ini makan kotoran katanya. Faqala udnu fakul. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, "Ayo makan. Ini Rasul sendiri makan," katanya. Fahalaftu alla akuluhu. Aku bersumpah, ah ini dia. Aku bersumpah tidak akan makan. Wallahi, aku tidak makan ayam. Dan aneh ya para hadirin, ada orang Indonesia juga mengatasnamakan agama enggak boleh makan ayam. Aneh. Baik. Pada kemudian faqala halumma falau hadditsannaka an dzalik. Ayo sini makan. Aku akan sampaikan kepadamu suatu hadis tentang hal itu. Inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafar min al-ash'ariyyin nastahmiluhu. Sesungguhnya ya, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok orang Asy'ariyyin. Itu sekitar 3 sampai 10 orang. Nastahmiluhu, yaitu saat kami minta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi memberikan kami unta tunggangan. Ya. Kapan? Waktu perang Tabuk. Jadi Asy'ariyyin ingin ikut perang, tapi tidak punya apa? Kendaraan. Dan akhirnya dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, "Ya Rasulullah, kasih kami unta untuk membawa perbekalan kami perang." Ya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qala wallahi la ahmilukum." Dikatakan demi Allah, wallah ma'ahmilukum wa ma'indi ma'ahmilukum, demi Allah aku tidak bisa untuk memberikan kalian unta. Aku tidak punya unta untuk membawa kalian, membawa perbekalan kalian. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam binahbi ibilin. Tiba-tiba setelah itu Nabi dibawakan unta rampasan perang. Dapatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimah. Dan ingat, ghanimah ini khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak didapatkan oleh umat sebelumnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam jelaskan dalam hadis riwayat kelima Muslim dan yang lainnya, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Allah berikan aku 5 perkara tidak diberikan kepada nabi siapapun sebelumku. Salah satunya, "Wa uhillat liyal ghanaim." Allah halalkan bagiku harta ram. Kalau nabi-nabi sebelumnya, kalau dia jihad, kalau dia perang, maka kalau sudah dapat harta rampasan dikumpulin, datang api yang makan habis. Jadi khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halal. Maka disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilal rumhi." Allah jadikan rizkiku di bawah naungan tombakku. Itu apa? Perang, dapat harta rampasan. Nah, tiba-tiba Nabi SAW dibawakan harta rampasan, ya, dibawakan Nabi SAW. Fasa'ala 'anna, Nabi mempertanyakan kami. Faqala aina an-nafarul asy'ariyun, mana orang-orang asy'ari tadi yang minta diberikan unta untuk ikut perang, untuk membawa perbekalan mereka. Fa amara lana bi khamsi dawdin ghurridzura. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan kami bi khamsi dawdin, 5 unta atau antara 2 sampai 9 unta. Kasih Asy'ariyun itu. Kasih dia. Ghurridzura, yang punuknya putih-putih. Punuknya. Yang moncong di atas di punggungnya itu. Ya. Kasih mereka. Yang putih-putih unuknya itu. Antara dua unta sampai berapa? 9. Lalu disebutkan bi khamsi dzaudin li 5 unta. Tsumman talaqna. Setelah kami diberikan, kami pulang atau kami berangkat begitu. Qulna ma sana'na. Kami bertanya. Ya. Ma sana'na? Halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahmiluna wa ma indahu mahyuna thumma hamalana. Apa kata Abu Musa? Wah, ini pekerjaan kita enggak beres ini kata. Cara kita enggak benar ini. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita minta enggak ada. Aku enggak punya unta. Tiba-tiba sekarang kok kita dikasih. Setelah dikasih ya pulang aja berangkat gitu loh. Wah, ini cara kita enggak beres ini kata mereka. Ya. Kenapa? Karena tadi Nabi bersumpah. Wallahi. Nah, ini kaitannya para jamaah. Jadi ya ini ada sumpah di dalam Islam. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala wallahi la ahmilukum wa ma indi ma ahmilukum. Demi Allah, aku enggak bisa ngasih kalian unta. Aku enggak punya unta. Tiba-tiba datang unta dikasih. Ah, bukankah namanya batal? Sumpahnya batal apa tidak? Atau sumpahnya dilanggar? Demi Allah, aku tidak kasih kalian. Demi Allah, aku tidak punya untuk memberikan kalian unta. Tiba-tiba datang harta rampasan berupa unta, kasih mereka 5 yang putih-putih bunuhnya. Akhirnya sahabat Asy'ari ini berpikir, wah salah kita ini katanya. Nabi sudah sumpah tidak ngasih, ternyata apa? Ngasih sekarang ini. Jadi mereka merasa bersalah ini. Ya, sahabat ini merasa apa? Bersalah. Inilah dia para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam para jemaah. Ya. Jadi harta dunia ini tidak ada apa-apanya bagi mereka ketika iman itu sudah masuk kepada mereka. Iya, ada yang dijinakkan hatinya dengan harta. Di antaranya Uyainah ibn Badr dan yang lainnya yang dikasih 2 lembah unta atau 200, 300 unta baru dia senyum. Ya, itu awal-awal. Setelah masuk Islam ke hati mereka, sudah mereka tidak membutuhkan yang namanya dunia ini. Bayangkan ini, mereka merasa bersalah. Nabi sudah bersumpah tidak ngasih, tiba-tiba ngasih. Baik. Taghaffalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminahu. Ini kita telah menjadikan Nabi lalai dari sumpahnya. Nabi bersumpah tidak ngasih, tahu-tahu ngasih. Kita telah membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam melupakan sumpahnya. Faraja'a ilaihi faqulna lahu. Kami kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, loh, kan tadi aku bersumpah demi Allah tidak memberikan tiba-tiba ngasih, bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lastu ana ahmilukum." Bukan aku yang akan memberikan kalian unta. Ya, menjadikan kalian naik unta juga, menaikinya unta itu tidak. Walakinallaha hamalakum. Tetapi Allah azza wa jalla yang memberikan kalian unta itu dan memudahkan bagi kalian menaiki unta-unta tersebut. Ini yang menjadi syahid di dalam bab ini. Karena bab ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Yang berbuat kita, tetapi yang menciptakan perbuatan itu siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah al-mutasarrif fi ibadih, dia yang berbuat pada hambanya. Bayangkan, tadi Nabi enggak ngasih, tiba-tiba apa? Ngasih. Ini kalau secara nalar di luar kemampuan apa tidak? Jelas di luar kemampuan. Siapa yang akan tahu kalau Nabi itu akan dapat sampai Nabi sudah apa demi Allah, la ahmilukum. Aku enggak naik kasih kalian naik. Au ma ajidu ma ahmilukum. Aku tidak punya unta untuk memberikan kalian. Kok tiba-tiba datang? Ya, tiba-tiba datang. Ya. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan pemberian dan memudahkan dia menaiki unta tersebut kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, Nabi yang memberikan unta, ya. Tetapi itu atas dasar keinginan siapa? Allah. Tadinya Nabi sampai bersumpah, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu akan datang unta, apakah Nabi akan bohong? Tidak mungkin. Bayangkan orang-orang Arab sendiri sampai mengatakan pemurahnya Nabi itu, wa anna la'uhu na'am katanya. Nabi Muhammad itu tidaknya iya. Ini sudah terbukti nih, Pak Jum'at. Tidaknya Nabi itu iya. Jadi kalau ada orang minta, dia tidak pernah menolak. Tapi kalau tidak ada, apa katanya? Oh ya, nanti datang ya kalau sudah ada. Seperti kisah wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nafkah. Apa katanya? Sekarang enggak ada, nanti datang ya. Wanita ini punya feeling begitu. Apa? Bagaimana kalau engkau tidak ada? Oh, kalau aku tidak ada, datangi Abu Bakar. Ini sekaligus isyarat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang akan menjadi khalifah siapa? Abu Bakar. Kalau aku tidak ada, datangi Abu Bakar. Kemudian lihat kisah wanita yang membawa dua putrinya datang bertamu ke rumah Aisyah, minta rizki para hadirin, minta makanan. Ternyata yang ada pada Aisyah berapa kurma? Satu biji kurma, ya Allah. Satu biji kurma, seperti nikilah. Tahu apa yang terjadi pada jamaah? Sang ibu, dan inilah dia hebatnya sang ibu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya memasukkan ibu-ibu kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita dijadikan orang berbakti kepada orang tua kita. Bayangkan sang ibu ini potong dua kurma ini diberikan putrinya. Dia tidak. Satu biji dia berikan putrinya. Ini sepotong, ini setengah. Jadi mereka tidak enggan dan tidak malu bersedekah dengan berapa? Sebiji kurma, karena Nabi SAW mengingatkan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, hindari diri kalian, jaga diri kalian, lindungi diri kalian dari api neraka meskipun hanya sepotong kurma. Ini bukti. Baik. Lalu apa dikatakan oleh Nabi SAW? Wallahi au inni wallahi la ahlifu ala yaminin. Demi Allah, aku bersumpah. Fa ara ghairaha khairan. Begitu aku bersumpah, tiba-tiba aku melihat ada yang lebih baik. Illa ataitu alladhi huwa khairum minhu wa tahallaltuha. Melainkan aku batalkan sumpahku yang ada, aku ambil yang lebih baik dan aku bayar sumpah itu. Ah, ini dia para hadirin. Jadi berarti Nabi tadi langgar sumpah apa tidak? Dilanggar. Maka Nabi bayar sumpahnya dan didatangi yang lebih baik. Maka kita kalau pernah mungkin berbaiat atau bersumpah, ya, tiba-tiba kita melihat yang lebih baik, jangan takut tinggalkan. Wah, masalahnya sudah baiat ini. Jangan takut tinggalkan, apalagi itu salah. Ini saja yang baik, tapi ternyata nampak yang lebih baik, Nabi datangi yang lebih baik, dia bayar sumpahnya yang baik itu yang sudah dilanggar. Baik, apa faedah dari hadis ini dan pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menjelaskan ikramud duyuf wa adamut takallufi fi. Hendaklah kita memuliakan tamu dan tidak perlu memaksakan diri untuk memuliakan tamu. Apa yang ada lah. Ya. Apa yang ada. Tapi bolehkah kita tanpa takalluf, kita punya kambing, kita potongkan dia kambing. Misalnya, Boleh, tidak ada masalah. Tapi untuk harus berhutang, ini takalluf. Memaksakan diri. Nabi SAW melarang ada takalluf, memaksakan diri dalam menjamu tamu. Ya. Ini yang pertama. Dan ini adalah makarimul akhlak. Di antara akhlak mulia dari zaman jahiliyah yang diakui oleh Islam, bahkan ditambah oleh Islam. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan apa? Tamu. Faedah yang kedua, wa fihi ardu at'am ala man hadarahu walau kana qalilan. Tawarkan makanan bagi tamu dan yang hadir meskipun sedikit. Dan ingat, sabda Nabi SAW, ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan satu orang bisa mencukupi berapa? Dua. Makanan dua bisa mencukupi tiga. Barokah insyaAllah, jangan takut, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Dan tentu kita ini saling atur. Ya, sedikit kita cukup, banyak pun kita cukup. Ya, tidak boleh. Ya, tak ada tamu belakangan, ada tamu duluan, yang duluan habisin sudah katanya. Itu sudah rezeki kita, yang belakangan tidak ada rezekinya sudah katanya. La ilaha illallah. Ini tidak cocok jadi tamu ini. Tonton di balik, Pak. Ya. Jadi tawarkan makanan kepada tamu meskipun sedikit. Itu prinsipnya tadi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan satu bisa cukup berapa? Dua. Makanan dua bisa cukup tiga. Nah, maka caranya ketika kita makan jangan lupa membaca basmalah, bismillah. Karena itu akan menjadikan apa, baro? Kemudian kalau makan jangan mulai dari yang paling tengah, mulai dari pinggir caranya. Ya. Bismillah dari pinggir. Jangan langsung dari tengah, hilang berkahnya nanti. Baik. Faedah yang ketiga dari hadis ini. Wa fihi bayan hillu aklid dajaj. Hadis ini menunjukkan halalnya makan apa? Ayam. Sekalipun makan kotoran. Tapi dominan yang dimakan sesuatu yang suci. Beda hukumnya al-jillalah. Apa arti jillalah? Binatang yang setiap hari dikasih makan najis. Misalkan akramakumullah, belut atau apa, lele dimasukkan ke captip teh. Tiba-tiba panen, la ilaha illallah, masyaallah, kuning-kuning kan. Wah, kalau seperti ini perlu dikarantina dulu. 3 hari 3 malam. Di mana? Di air yang bersih, yang jalan, kemudian kasih makan yang bersih. 3 hari 3 malam halal. Ya. Lek Samsul. Baik, jadi halal makan apa? Dajjal, makan ayam. Atau yang hutan. Ya, tinggal bisa ditangkap apa tidak. Ya. Bahasa apa bahasa sahnya? Sintu katanya. Ya, ayam hutan itu. Liar, liat lagi. Baik, rata ya. Rata, ada yang sintu juga. Ya, nanti kalau percampurannya berkisar ya. Baik, faedah berikutnya. Wafihi bayan jawazul halif. Hadis ini menjelaskan boleh kita bersumpah untuk menguatkan sesuatu, asal sumpah kita jujur. Tidak boleh sumpah palsu. Kalau sumpah palsu ini kabairu dzunub besar-besar. Dan ingat, wajib bersumpah hanya dengan nama apa? Allah atau sifat-sifat Allah dengan huruf sumpah yang tiga. Waw, ba, ta, wallahi. Dan barisnya harus baris bawah. Nama Allahnya. Ya. Dan sifat Allahnya. Wallahi. Kalau bilang wallahu, tidak sumpah ini. Atau wallah, dimatikan akhirnya. Ini bukan sumpah. Wallahi wa billahi aqsimu billahil azim. Baik. Faedah berikutnya. wa fihi bayan anna man abtala aw man hanatha fi yaminihi falyukaffir. Siapa yang melanggar sumpahnya yang benar harus bayar kafarah. Bayar apa? Kafarah. Pertanyaannya sekarang, apa kafarah sumpah? Apa kafarah sumpah? Tahriru raqabah. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Yang kedua, haji dudung. Ayo, puasa 3 hari. Yang ketiga, umpolem 10 fakir miskin, sekali makan saja 10. Kalau tidak, guru apa? Memberikan fakir layak sholat 10 orang. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah 89? La yu'akhidhukumullah billahu fi aymanikum. Allah tidak siksa kalian, Allah tidak berikan kalian dosa dalam yaminul lahu. Apa arti yaminul lahu? Ucapan orang Arab sedikit-sedikit main sumpah. Wallahil azim, uqsimi billah. Dalam pembicaraan mereka setiap hari ini enggak ada masalah kalau ini. Yang bermasalah bagaimana? Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Yang ada kafarahnya adalah sumpah yang benar-benar dari hati dan lisan. Bakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Berarti apa? Kalau kita nasi dan daging. Tapi yang jumbo ya, jangan yang nasi kucing. Atau nasi bahanam. Nih, kahte. Sampai tenggorokan hilang rasanya. Lah, mengenyangkan. Pilihan tapi ini. 1. Ya. Au kiswatuhum. Atau kalau tidak bisa, maka memberikan 10 pakaian miskin. Pakaian layak sholat. Berarti apa yang kita siapkan? Sarung dan baju. Tak ada orang sholat pakai sarung aja. Berarti apa? 1 setel kali ya 10. Kalau tidak, au tahriru raqabatin atau memerdekakan hamba sahaya. Faman lam yajid, itu enggak dapat, ini enggak dapat, ini enggak dapat, wasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari saja. Jadi pilihannya memberi makan 10 orang, kalau enggak bisa, kalau enggak gitu, bukan kalau enggak bisa, kalau enggak mau, bukan urutan ya. Beda kalau kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Jima' di siang Ramadan, kalau ini urutan. Pertama puasa afwan memerdekakan apa? Udah beriman. Sama dengan zihar. Kalau tidak dapat budaknya dan susah sekarang mau dapat di mana hamba saya kecuali di Afrika ya. Ya, kalau di sini sudah enggak ada karena adanya keputusan PBB. Sudah enggak ada lagi perbudakan di Afrika tapi masih. Kalau enggak ada berarti pindah kita ke puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa 2 bulan berturut-turut, berpindah kita ke memberi fakir miskin makan 60 orang sekali makan. 60 orang. Itu kalau kafarah zihar, menzihar istri, punggung musaba seperti punggung ibuku, maksudnya menghalal mengharamkan istrinya seperti haramnya ibunya. Nah, demikian juga si siang Ramadan berjima, itu urutan. Tapi kalau sumpah ini pilihan. Pilih mana saja. Kalau enggak bisa, kalau enggak mau makan, pakaian repot mungkin. Ya, kebetulan juga di rumah punya begitu. Ya. Kalau enggak juga, maka apa? Itulah dia. Oh, ada saya punya hamba sahaya, saya merdekakan atau saya beli. Merdekakan. Kalau enggak ya puasa 3 hari. Baik, faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan anna Allah azza wa jalla huwal mutasarrif fi ibadihi. Dialah yang berbuat pada hambanya. Dialah yang mengatur urusan hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla, Dia yang menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Tadi dari tidak ada untanya menjadi apa? Ada. Ini menunjukkan iradatullah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, saya kira demikian faedah dari hadis ini. Tafadhal berikutnya. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Amr bin Ali, telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali. Qala hadatsana Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Qala hadatsana Qurratu bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Qurra bin Khalid. Qala hadatsana Abu Jamrah ad-Dhaba'i, telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah ad-Dhaba'i. Aku berkata kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, Qadima, datang utusan Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi utusannya Abdul Qais. Lalu apa kata utusan ini? Inna bainana wa bainal musyrikin min mudhar. Ya Rasulullah, kampung kami ini jauh. Antara kami dengan engkau di Madinah itu ada kabilah mudhar. Kabilah mudhar ini musyrikin, kafir. Sementara kita tahu orang Arab suka apa? Perang. Merampok. Maka dikatakan, wa inna la nasilu ilaika illa fi ashhuri hurum. Ashhuri hurum. Kami enggak bisa datang ke Madinah kecuali bulan haram. Kalau bulan haram itu jahiliyah musyrik ini menghormati. Jadi mereka enggak berani macam-macam. Jadi kalau bulan haram aman. Tapi selain haram, siapapun yang lewat kalau enggak ada perjanjian damai tangkap. Ya, maka itu sebabnya Ja'far bin Abi Thalib menceritakan Raja Habasyah Najasyi. Ya, dia katakan, dulu tuh kami di zaman jahiliyah dan jahat katanya, yang kuat memakan yang lemah. Kami minum khamar, kami berzina, kata mereka. Datanglah Islam ini. Kami menyambung silaturahim dan yang lainnya disebut. Nah, dengan sebab penjelasan itu, Najasyi masuk Islam, tapi disembunyikan keislamannya. Ya, baik. Tapi dia hanya bisa sampai ke Madinah bulan haram. Dan bulan haram ini ada berapa jemaah? Ada 4 bulan haram. Ada 3 bulan berturut-turut, 1 bulan menyendiri. Mana yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Jadi orang bisa haji, aman dia. Berangkatnya Dzulqa'dah, pulangnya Muharram. Satu, Tony yang menyendiri, bulan apa? Hah? Iyo, bulan ini, wah. Bulan wa Rajab Mudhar, katanya. Rajab itu menyendiri. Nah, maka dahulu, mereka hanya bisa datang ke Ka'bah bulan yang 4 saja. Yang lain enggak berani. Ya, enggak berani. Itu dia, ditangkap. Tangkap tengah jalan, dijual jadi budak. Ya, baik. Famur bijumal min al-amr, ya Rasulullah. Sampaikan, perintahkan kepada kami beberapa perkara. In amil nabihi dakhalna al-jannah. Kalau kami laksanakan, kami bisa masuk surga. Wa nad'u ilaiha man wara'ana, dan kami bisa mendakwahi orang-orang di belakang kami. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi arba'i, aku perintahkan kalian 4 perkara. Wa anhaakum an arba'in, dan aku larang kalian dari 4 perkara. Amurukum bil imani billah, pertama aku perintahkan kalian beriman kepada Allah. Ini selalu Perintah Nabi yang pertama selalu berbicara tentang iman, berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, karena dia yang membenarkan amalan semuanya. Atadruna aw hal tadruna mal imanu billah? Tahukah kalian apa iman kepada Allah? Syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian tauhid, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini yang pertama diingatkan. Mu'adz dikirim ke Yaman, ajaklah mereka syahadat la ilaha illallah. Kemudian iqamis shalah, dirikan salat, itaiz zakat, tunaikan zakat, wa tu'tu minal maghnamil khums. Kemudian kalian ketika berperang melawan musuh menang, seperlimanya itu untuk Allah dan Rasulnya, nanti dijadikan fisabil bismillah. Wa anhaakum an arba'in, dan aku larang kalian dari empat perkara. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan empat, dilarang juga empat. Apa yang pertama? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tashrabu, jangan kalian minum fid dubba. Ya, jangan minum di dubba. Apa dubba? Dubba ini adalah labu siam, kalau bahasa kita bokah. Nah, kalau mengering, nah, bisa dikeluarin isinya, itu menjadi bejana. Bukan minum air biasa maksudnya. Air kurma atau kurma campur air. Ya, yang mana kalau menginap di tempat itu bisa menjadi khamar. Fermentasinya cepat dan aman. Itu yang dilarang, dia aman. Kenapa? Enggak akan meledak. Maka Nabi larang, jangan buat nabiin campuran kurma dan air kurma di dalam dubba. Ya, labu siam itu. Tidak boleh di sana. Kenapa? Dia tahan. Fermentasinya cepat, kemudian tahan. Kalau yang lain bisa pecah, dia aman. Kalau sudah berubah jadi khamar, hancur. Tapi kalau labu siam ini yang kering itu kuat. Tidak boleh dipakai itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi naha anil intibat fauqa thalath. Nabi melarang untuk merendam kurma lebih dari 3 malam. 3 malam maksimal. Kalau lebih dari 3 sudah berubah menjadi apa? Khamar. Demikian juga kalau air anggur yang kering, tapi ya anggur kering begitu ditaruhkan air itu juga seperti itu. Ya, ini adalah bahan bakunya khamar. Kalau kita di sini apa? Tua. Teh. Ya, tapi miring. Wak manis. Ya, baik. Satu. Yang kedua, wan naqir, dilarang juga ya meletakkan air kurma di dalam naqir. Apa arti naqir? Naqir itu adalah batang kurma yang di bawah apa? Punggil bahasa Sasak. Kurma bawahnya. Ah, kalau orang sini dulu pangkalnya pohon kelapa dibuat jadi beduk. Nah, bukan beduknya kita anu nih. Pangkalnya itu kurma, pangkalnya juga galih. Nah, di sana dibuat menjadi bejana. Itu untuk meletakkan rendaman kurma. Dilarang juga oleh Nabi SAW. Kenapa? Itu juga bahannya kuat. Jadi kalau terjadi fermentasi berubah menjadi khamar enggak akan pecah. Maka Nabi larang, jangan pakai itu. Kalau minum air biasa sih tidak ada masalah. Ya, ini apa? Air anggur. Air kismis, kemudian juga air kurma. Ingat, lebih dari berapa? 3 malam. Apa juga? Wal muzaffat. Nabi SAW melarang memakai bejana al muzaffat. Dahulu para jamaah, Ternyata bahan aspal itu bukan sekarang aja, zaman dahulu sudah ada. Bejana-bejana yang dilumuri dengan aspal. Nah, di sana ditaruhkan kurma itu direndam, ini juga kuat, tahan, tidak akan pecah. Dilarang oleh Nabi SAW memakai yang seperti itu. Demikian juga apa? Wal hantam. Hantam juga sama. Bejana-bejana dari gerabah. Tetapi apa? Madhunah khadir. Ya. Diletakkan di dalamnya ada cat berwarna hijau. Dan ini juga mengokohkan bejana tersebut, gerabah-gerabah itu dahulu dipakai untuk membawa khamar ke Madinah. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilarang di dalam Islam yang disampaikan kepada wafat utusannya Abdul Qais. Asyahid para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari hadis ini adalah mereka mengatakan perintahkan kami perkara-perkara, kalau kami amalkan kami masuk surga dan kami akan ajak orang-orang yang di belakang kami. Dan Nabi mengatakan aku perintahkan kalian 4 perkara. Maka di sini apa? Amalan hamba disandarkan kepada hamba dan amalan dengan sebab hamba beramal dikasih surga. Jadi Allah mengatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian, menciptakan perbuatan kalian. Allah ciptakan perbuatan kita, tetapi yang melaksanakan perbuatan itu siapa? Kita. Karena kita melaksanakan yang baik, maka digasi ganjaran baik. Kalau kita melaksanakan yang buruk, diganjar apa? Buruk. Baik. Ini dia syahid dari hadis ini. Adapun faedah yang bisa diambil, pelajaran yang bisa diambil, yang pertama para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Wa fihi bayan ar-rihlatu fi talabil ilm. Hadis ini menerangkan kepada kita ilmu itu memang perlu dicari. Perlu mengembara, perlu musafir. Di sini para sahabat bayangkan hanya bisa datang kapan? Bulan? Tapi itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk belajar. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, jarak tempuh yang dikelilingi dalam mencari hadis, bertemu dengan guru-gurunya, dan belajar dengan ribuan guru sekitar 14.000 kilometer. Kita masih alhamdulillah dari Monjong, Jogja. Mana di Asan? Mana Asan dari apa namanya? Sekontong. Ada Asan sini? Tidak hadir mungkin, jangan hujan lebat di sana. Ya Allah, ini mereka terhalang oleh apa? Kaum kafir enggak berani keluar kecuali apa? Bulan haram. Nanti diperangi, ditangkap, dijual. Alhamdulillah kalau kita yang jualan. Bukan kita yang dijual. Baik, faedah yang kedua. Wa fihi bayan hirsus sahabati ala ma'rifati amal ahli jannah. Hadis ini menerangkan semangat para sahabat ingin mengetahui amalan-amalan yang memasukkan ke dalam apa? Surga. Amalan surga. Karena itu yang bisa dijanjikan oleh Islam, amalan yang memasukkan orang ke dalam surga. Bagaimana masuk surga? Bagaimana melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana bisa masuk di surga yang tertinggi dan selamat dari neraka Allah azza wa jalla. Faedah berikutnya, wa fihi bayan tablighul ilm. Hadis ini juga menyampaikan hendaklah ilmu itu disampaikan kepada yang tidak hadir. Buktinya sahabat ini mengatakan apa? Kami akan sampaikan kepada orang-orang yang di belakang kami. Faedah berikutnya, wa fihi bayan anna ahamma ma yudkhilul mar'ul jannah at-tauhid. Perkara yang paling utama dan paling penting memasukkan orang ke dalam surga dari amalan-amalan Islam, yang pertama apa? tauhidullah azza wa jalla. Karena Nabi perintahkan yang pertama, amurukum bil iman, aku perintahkan kalian tentang iman. Apa itu? La ilaha illallah. Faedah berikutnya, wa fihi bayan anna kalimatal iman wal islam. Hadis ini menjelaskan kalimat Islam dan iman, kalau dia terkumpul dua-duanya disebut, iman itu amalan batin, Islam itu amalan luar. Tapi kalau satu disebut, maka saling memasuki. Nah, di sini disebut satu, aku perintahkan kalian iman. Ternyata begitu disebut iman, disebutkan rukun apa? Rukun Islam. Maka ini kalimat idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau ngumpul disebut beda maksudnya, kalau satu disebut dia saling memasuki. Kalimat apa? Islam dan iman. Jadi kalau ngumpul dua-duanya iman Islam, iman itu berarti apa? Amalan hati, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Islam amalan luar. Ya, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Baik, faedah berikutnya. Wa fihi bayan saddu dzari'ah. Hadis ini menjelaskan Islam menutup jalan-jalan kepada perbuatan haram. Saddu dzari'ah. Apa itu? Dilarang minum atau dilarang menyimpan air nabir di dalam apa? Empat benda. Kenapa? Karena ini bertahan lama dan mampu menahan kerasnya khamar. Jadi Islam menutup jalannya. Faedah berikutnya, annal islama amrun wa nahyun. Sesungguhnya di dalam Islam itu ada perintah, ada juga larangan. Jadi bukan saja perintah, bukan juga larangan. Karena sebagian kaum gulu dalam perintah, meremehkan larangan. Sebagian kaum gulu dalam larangan, meremehkan perintah. Allah Ta'ala a'la wa alam. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik. Syahadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.